Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Khubayb بضب الخاء المؤجمة إلى خبيب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما disebutkan beliau memiliki tiga kunyah, Abu Khubayb, Abu Bakar seperti kakek beliau dari ibunya, karena beliau adalah putra dari Asma bin Abi Bakar. Yang ketiga Abu Bukair, Abu Khubayb, Abu Bakar, Abu Bukair. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma ahadul abadillah. Ya, al-abadillah dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma awal mauludin, ulid al muhajirin bil Madinah ba'da hijrah. Beliau anak pertama daripada muhajirin yang lahir di Madinah. Ketika hijrah ke Madinah, yang pertama lahir adalah beliau radhiyallahu anhuma. Sehingga ketika lahirnya beliau, kaum muslimin sangat bergembira. Di antara yang disebutkan terkait dengan beliau radhiyallahu anhuma, disebutkan beliau Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma kana sawaman qawaman tulal lail wasulan lirahim alim syaja'. Di antara keutamaan yang disebutkan terkait dengan sifat-sifat beliau, Abdullah bin Zubair adalah seorang yang sawaman, ini sering puasa sunnah. Qawaman tulal lail, sering salat waktu malam dengan panjang. Wasulan lirahim, seorang yang senantiasa menjaga dan menyambung hubungan rahim, saat rahmi. Dan beliau sangat pemberani, hadimu syaja'. Ya, Az-Zubair, ayah beliau Az-Zubair bin Awam, ahdul asyara asyara al-mubasyarun al-mubasyarin bil jannah. Az-Zubair bin Awam termasuk 10 orang yang dipastikan masuk surga dalam satu hadis. Ia memiliki nasab yang agung dari ayahnya Zubair bin Awam, dipastikan masuk surga dari ibu Asma bintu Abi Bakar. Ibunya adalah Asma, putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Kata beliau, qala lamma waqafa Zubair yawmal jamal, da'ani faqumtu ila jambih. Ketika Zubair berdiri di Yaumul Jamal, fitnah yang ada di perang Jamal, beliau, ayahnya Zubair, memanggilku, maka aku pun berdiri di samping beliau. Faqala, kata beliau, ya bunai, wahai putraku, innahu la yuqtalu al-yawma illa zalimun aw madlum. Sesungguhnya tidaklah ada yang terbunuh di hari ini kecuali seorang yang berbuat zalim atau terzalimi. Ini fitnah. Wa inni la urani illa sa'uqtalu al-yawma madluman. Dan aku memiliki prasangka, kira firasat beliau, beliau, aku akan terbunuh di hari ini dalam keadaan terzalimi. Qala wa inna min akbari hammi ladaini. Dan sesungguhnya di antara yang terbesar dari ganjalan dalam pikiranku itu adalah masalah hutangku. Itu yang terpikir. Ada firasat meninggal, yang paling menjadi pemikiran itu adalah masalah hutang. Afatara dainana yubqi min malina syai'a. Apakah engkau melihat hutang-hutang kita ini bisa menyisakan harta untuk warisan sedikit saja? Thumma qala, kemudian beliau berkata, bi' malana waqdi daini. Jualah apa yang menjadi milik kita dan bayarkanlah hutang-hutangku. Hadis ini panjang, ya Nabi rahimakumullah. Mungkin kita sambil membaca, sambil kita mengingat kembali faedah yang ada terkait dengan hadis ini. Di antara faedah hadis ini, ya Nabi rahimakumullah. Iya. Sebelum yang lainnya, ini hadis yang antara hadis yang menunjukkan ya keutamaan memiliki anak yang saleh. Iya, keutamaan mendapatkan rezeki karunia anak yang baik, yang berbakti, anak yang saleh, anak yang bakti berbakti kepada orang tuanya. Ihwana fillah rahiman rahimakumullah, yanfa' bidunya wal akhirah. Di akhirat jelas hadisnya. Iya. Idza mata al-insan in qata'a 'amalu illa min thalas. Di antara adalah waladun shalihun ulah. Ketika telah meninggal, dia senantiasa mendoakan kita, memintakan ampun untuk kita. Di dunia, ini di antaranya. Waladun shalih itu bisa diandalkan untuk menjadi pengganti ayahnya ketika meninggal dunia. Bisa menaikkan amanah, amanah yang diembankan orang tuanya, ayahnya ketika ayah meninggal dunia. Kita akan dapatkan bagaimana Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, ya benar-benar beliau mengemban amanah yang diamanahkan oleh ayahnya, wasiat ayahnya untuk membayarkan hutang, dan beberapa hal yang akan kita baca. Ini khawani rahimah narahimakumullah. Di atas sekian keutamaan waladun salih adalah benar-benar akan menjadi kuratul a'in. Ia akan menjadi pelipur lara, akan menjadi andalan ayah dan ibunya ketika di masa tua dan ketika telah meninggal dunia. Yang kedua, ini diantara bimbingan yang diajarkan kepada kita bagaimana isti'dad lil maut. Ketika seorang ya sudah menjelang ajalnya, di antara yang dipesankan kepada anaknya adalah masalah hutang. Ya, hutang itu satu perkara yang penting, sehingga beliau rahimahullah radhiyallahu anhu menyatakan, wa inna min akbari hammi ladaini. Sehingga seorang muslim ketika berwasiat menjelang meninggalnya, selain wasiat terkait dengan harta-harta yang dia miliki, juga wasiat terkait dengan hak-hak orang lain yang harus dia bayar, di antara utang-utang. Nah, dan di sini beliau mewasiatkan kepada putranya untuk menjual harta yang dimiliki untuk bayarkan hutang beliau radhiyallahu anhu. Qala wa usha bi thuluth. Iya, dan beliau berwasiat dengan sepertiga hartanya. Setelah tersisa untuk pengurusan jenazah, untuk pembayaran hutang, ya, maka setelah itu sisanya sepertiga dari sisa ini untuk wasiat. Wa thuluthuhu li bani, dan sepertiga wasiat ini, sepertiga dari yang diwasiatkan tadi untuk anak cucu beliau, yakni Bani Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Yaqulu thuluthus thuluth, ini sepertiga harta yang sisa untuk wasiat, dan sepertiga wasiat ini untuk keluarga, untuk anak-anak Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Karena cucu itu bukan ahli waris ketika masih ada anak, dia mahjub. Wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Tapi anak-anak Abdullah bin Zubair ini sudah mahjub dengan keberadaan ayahnya. Mereka bukan pewaris. Qala, kata beliau, fa'in fadala min malina ba'da qada'id dain, masih tersisa dari harta kita setelah bayar utang, syai'un sesuatu, ini ada sisa, fathuluthuhu libani, sepertiganya untuk anak-anakmu. Qala Hisham bin Hisham bin Urwah bin Zubair, wa kana waladu Abdillah qad waza ba'd bin Zubair, dan ketika itu anak-anak dari Abdullah bin Zubair itu sudah sebaya dengan sebagian anak-anak Zubair. Jadi antara paman dengan ponakan sudah sebaya. Anak-anak dari Abdullah bin Zubair sudah sebaya dengan pamannya. Jadi Khubaib dan Abbad. Khubaib putra pertama beliau. Sebelum dikunyah dengan Abu Khubaib. Walahu yawma idzin, ketika itu Abdullah bin Zubair memiliki tis'ah banin wa tis'u banat. Ketika itu Abdullah bin Zubair memiliki 9 putra dan 9 putri. Banyak putra-putranya. Ya, sebagai perhatian seorang ayah, ya, memberikan wasiat untuk cucu-cucu ini yang banyak ketika meninggal dunia. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, faja'ala yusini bidaini, beliau pun berwasiat kepada aku terkait dengan hutangnya. Ini di antara wasiat terpenting, wasiat untuk membayarkan hutang. Ya, kata Syalbani rahimahullahu taala, yang perlu kita ingat juga, di antara wasiat yang terpenting di zaman sekarang ini adalah wasiat untuk seorang diselenggarakan pengurusan jenazahnya dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian kata beliau dalam Ahkamul Janaiz. Qala ya bunai in ajizta an syai'in minhu, wahai anakku, wahai putraku, jika engkau lemah, tidak mampu, merasa berat dari sesuatu dari hutangku, fasta'in alaihi bi maulaya, mintalah engkau tolong kepada maulaku. Ini tarbiyah al-ab as-salih, tarbiyah seorang ayah yang saleh kepada putra yang saleh, untuk as-siqah billah, untuk merasa percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu lemah dari sebagian hutang tersebut, maka mintalah tolong kepada maulaku. Kata Abdullah bin Zubair ketika ayah berkata demikian, qala fa wallahi, demi Allah, ma daraitu ma arad, ketika itu aku tidak tahu apa yang dimaksud beliau maula. Hatta qultu, aku sampai aku katakan, ya abati, ya abati, wahai ayahku, man maulak, siapa maulamu yang dimaksud sehingga aku kalau tidak mampu minta tolong kepada dia. Qala Allah, iya, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, ketika terasa lemah, mampu, kurang mampu untuk membayarkan, minta tolong kepada Allah. Ini tarbiyah untuk senantiasa mengaitkan hati, menggantungkan hati kepada Allah, untuk senantiasa merasa percaya kepada Allah, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga anak yang saleh menjalankan wasiat ayahnya ini, kata beliau radhiyallahu anhuma, qala fa wallahi demi Allah, ma waqa'tu fi kurbatin min dainihi, tidaklah aku terjatuh dalam kesulitan terkait dengan hutangnya Zubair, ayah beliau radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma, illa qultu, aku berkata, ya maula Zubair, iqdi anhu dainah, wahai maula Zubair, biarkanlah hutang dia. Qala fayaqdi, iya, dan Allah pun memberikan jalan keluar untuk membayar hutang ayah tersebut. Ini intastuqillaha yastuqka, kalau kamu jujur bersama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jujur kepadamu. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujaha, ketika benar-benar seorang tawakal kepada Allah, ya Allah akan memberikan jalan keluar kepada dirinya. Nanti soal kita lanjutkan, Allah alam soal. Wallahu a'lam.